kita masih pada penjabaran muallif Syekh Abdul Rahman, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tentang seputar ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ila akhirih. Jadi mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, menjadikan pendeta dan ahlul ibadah mereka tuhan-tuhan selain Allah. Susu di sini. Mainan aja. Kemudian dijelaskan bahwasannya di antara bentuk peribadahan kepada ahlul ibadah secara khusus yang terjadi pada haula, ini mereka, dan secara umumnya juga terjadi pada selain mereka, adalah dengan cara mentaati pendeta, mentaati ahlul ibadah, atau mentaati ulama pada perkara yang Allah haramkan. Yaitu mereka berfatwa tentang halalnya perkara itu, sementara Allah mengharamkan perkara yang mereka halalkan, dan mereka mengikuti ucapan-ucapan pendeta-pendeta itu. Ini diantara bentuk menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Di sini adalah di antara bentuk kesyirikan dalam perkara syariat. Menjadikan tandingan bagi Allah dalam menentukan syariat di dalam agama ini dari makhluk-makhluknya. Jadi bentuk-bentuk kesyirikan itu sangat banyak. Di antaranya mentaati sebuah aturan yang aturan tadi dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah, berarti telah kita jadikan pembikin aturan tadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak hanya terjadi kepada mereka, yaitu ahlul kitab dari Yahudi maupun Nasrani. Bahkan itu umum untuk kita semua, kaum muslimin. Jika kita mentaati sebuah fatwa, ya, dari seorang alim minal ulama, sementara fatwa tadi menyelisihi syariat, dan kita tahu bahwasannya adanya penyelisihan dan penyimpangan, berarti secara tidak sadar kita telah menjadikan dia, ya, tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda halnya jika kita mengikuti fatwa tadi yang menyelisihi syariat karena sebab bodoh. Taib. Jadi itu khulasah atau inti dari apa yang beliau sampaikan. Qala rahimahullah. Kemudian kalau tidak salah kita sampai kepada terusan dari penjelasan bagian yang kedua dari ucapan Syekhul Islam, yaitu setelah ayat wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Dan ada sebagian dari kaumnya Nabi Musa, sekelompok ummah yang mereka yahdun, mendapatkan petunjuk bilhaq dengan kebenaran, wabihi ya'dilun, dan dengannya mereka ya'dil. Ya'dil ini yahkumun, ya dengan hak tadi mereka berhukum. Kata beliau, wa amma in kana al-muttabi'u lil mujtahidi ajizan an ma'rifatil haq ala tafsil. Adapun orang yang muttabi', orang yang mengikuti, seorang ulama yang mujtahid, sementara dia, orang yang mengikuti tadi, ajiz, tidak mampu an ma'rifatil haq, untuk mengetahui hak ala tafsil atas rinciannya. Wa qad fa'ala ma qaddara 'alaih, dan dia telah berusaha sekuat tenaga. Jadi seperti kita, kita mencari hak, ya, kita mengikuti seorang alim. Kita sendiri adalah orang-orang yang lemah untuk mengetahui rincian-rincian masalah. Ya, sementara kita sudah berusaha semampu kita untuk mencari sesuai dengan praduga kita yang lebih mendekati hak. Mithluhu contohnya, minal ijtihad fit taqlid. Ijtihad yakni sebuah usaha untuk mencari hukum pada masalah. Fit taqlid, yang masuk pada bagian taqlid. Baik. Fahadha la yu'akhadhu in akhta. Perbuatan dia, posisi dia yang seperti ini, dia mengikuti seorang alim dan dia pula tidak mampu untuk memilah dan memilih secara rinci hak, sementara dia telah berusaha. Ini diantara ijtihad dalam taklid. Maka yang demikian jika dia salah, maka tidak dihukum, tidak diiqab. Kama fi qiblah, seperti seseorang mencari kiblat. Ya, misal kita masuk ke hutan, kemudian kita berusaha menentukan arah kiblat dengan sinar matahari. Ya. Kemudian setelah selesai dari sholat, keluar waktu sholat, dia bertanya, mana arah kiblat? Ya. Kemudian dia mendapati seorang penduduk di situ, bahwasanya arah kiblat menyelisihi arah yang telah dia tuju, maka sholatnya sah. Dengan catatan dia tadi sudah berusaha mencari arah kiblat sesuai dengan kemampuannya. Itu maksudnya. Taib. Wa amma in qallada syakhsan duna nadhirihi bi mujarradi hawa. Ini bagian yang kedua, orang yang ikut-ikutan. Kalau yang pertama dia ikut-ikutan tetapi masih ada sedikit usaha untuk mencari hak. Adapun sekarang dia mengikuti seseorang, tayyib, dan tidak mau mengikuti orang lain, dibangun karena hawa nafsu. Kalau saya mah pilih madhab ini saja, saya enggak mau ambil madhab itu. Jadi dia mengambil satu pendapat, tidak mau mengambil pendapat yang lain karena hawa nafsu, bukan karena ilmu. Wa nasarahu biyadihi wa lisanihi min ghairi ilmin anna ma'ahul haq. Dia menolongnya dengan tangan, dengan lisan, tanpa ada ilmu. Yang ada pada dia tentang kebenaran. Fahadha min ahlil jahiliyah. Maka perbuatannya ini adalah ya termasuk dari perbuatannya ahlul jahiliyah. Jadi dia tanpa mengcross check, tanpa meneliti pendapat-pendapat yang ada, ya dengan serta merta dia memilih satu pendapat yang ada dan menolongnya tanpa memperhatikan kebenaran yang ada di dalamnya. Ini yang tercela, ini haram. Baik. Jadi dalam sebuah masail, terkhusus masalah ilmu, masalah din, pada bagian-bagian tertentu masalah itu jelas, ya, tidak tercabang, tidak berbilang, satu saja. Seperti masailul aqaid, seperti masalah-masalah akidah. Akidah itu enggak bercabang. Kalau Allah mengatakan A, A. Tidak ada B, tidak ada C. Ya, seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Sesungguhnya Allah berada di atas arsy, di langit yang ketujuh. Ini masalah yang muhkam, masalah yang pasti, tidak ada perselisihan. Kalau ada orang yang mengatakan Allah di mana-mana, kita katakan dia dhalun mudhil, dia sesat dan menyesatkan. Taib. Ada masalah yang di sana memang tempatnya khilaf. Ya. Sebagian para ulama mengatakan fi masailil fiqhiyah wa kaifiyatil ibadah. Masalah seputar fikih atau tata cara ibadah. Ini banyak terjadi padanya sebuah khilaf. Ada yang khilafnya disebut dengan khilaf al-fahm, ya, perbedaan pandang. Ada yang khilafnya tanawwu, ya, banyaknya cara. Nah, dalam menyikapi khilaful fahm, perbedaan pandang, sebagian orang itu ada ifrat, ada tafrit. Ada yang bermudah-mudah, ada yang berlebih-lebihan, ada yang pertengahan. Yang bermudah-mudah seperti apa? Ya, ketika terjadi khilaf, dia mengatakan Allah ini itu sama saja, gak masalah. Artinya apa? Dia gak berusaha pengen tahu kenapa kok jadi khilaf. Kenapa Fulan mengatakan A, kenapa Fulan mengatakan B, apa alasannya? Dia tidak mau tahu itu. Yang penting, ah ini mah khilaf, ini boleh, itu boleh, tidak apa-apa. Ya. Ini jahil. Yang seperti ini jahil. Kenapa? Karena dia tidak ingin tahu masalah. Tidak ingin ribet. Ya. Yang hulu mengatakan pokoknya pendapatnya ini betul, itu salah. Hulu. Ya, tanpa melihat pula apa pendapatnya, pokoknya dia salah. Yang benar adalah madhab fulani. Apapun ya dalilnya, pokoknya yang benar ini. Saya Syafi'i, pokoknya Syafi'i pendapatnya betul. Yang lain salah. Ini ngulu. Ya, dia hanya mempelajari pendapat ini, dalil-dalilnya, ya sementara meninggalkan yang itu. Ini ngulu. Beda dengan madhabnya Ahlu Sunnah. Ya, yang mereka adalah madhab ahli hadis. Ya, metode mereka dalam beragama ini adalah metodenya ahlul hadis. Apa? Ditinjau masing-masing adillah yang dibawakan oleh kedua belah pihak. Mana yang lebih akrab ilal sawab, yang lebih dekat dengan kebenaran, wa akrab ilal haq, dan yang lebih dekat dengan hak, maka diambil. Yang terkadang salah, tapi dia sudah berusaha. Ya. Sudah berusaha dia. Nah inilah, kalau salah maka tidak dicela. Tapi kalau yang kedua, baik yang ekstrim kiri, yang bermudah-mudah pokoknya semua boleh lah, saya enggak mau tahu. Atau ekstrem kanan, pokoknya ini yang betul itu salah. Atau kalau dia di posisi yang ini, pokoknya ini betul itu salah. Ya semuanya salah. Ya. Taib. Ini yang disebut dengan metodenya ahlul jahiliyah dalam beragama. Wa in kana matbu'uhu musiban lam yakun amaluhu shaliha. Perhatikan, walaupun yang diikuti ulama yang diikuti tadi yang dia tidak mengerti sumber ya dalil yang dia pakai, walaupun yang diikuti tadi kebetulan pendapatnya kuat, maka apa yang dia lakukan tidak terhitung sebagai amalan soleh. Apa sebabnya? Karena dia seorang yang ya asabiyah, fanatik. Kalau kebetulan betul, ya bagaimana kalau salah? Wong betul saja perbuatannya, cara dia dalam berpikir tidak dikatakan sebagai amalan soleh. Bagaimana kalau yang dia ikuti salah? Ya, wa in kana matbu'uhu mukhti'an kana athima. Sebaliknya, kalau yang dia ikuti tadi ternyata salah, maka dia berdosa. Ya. Buah simalakamah, maju kena, mundur kena. Kaman qala fi al-Qur'an bi ra'yih. Seperti orang yang berpendapat dalam Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, dengan ideologinya sendiri, dengan tafsirnya sendiri. Ya, tidak belajar. Yang penting bisa berbicara, bikin majelis tafsirul Quran. Ya, berbicara dengan pikiran sendiri. Ayat berusaha di apa bahas sendiri. Oh, ayat ini hubungannya dengan ayat ini. Ayat ini hubungannya dengan ayat ini. Berbekal apa Quran terjemahan. Taib. Akhirnya pas mendapati ayat yang ya zahirnya tanakut, yang tampaknya bertabrakan, mumet. Wah, bagaimana ini? Bagaimana ini? Ya. Taib. Sehingga sebenarnya ketika dia menyampaikan tadi ada rasa ragu dalam hatinya. Ya, dia terbayang-bayang bagaimana dengan ayat itu? Itu bertentangan dengan ayat ini. Bagaimana dengan ini? Itu bertentangan dengan ayat itu. Nah, jahil dia. Wa in asaba faqat akhta. Yang demikian walaupun kebetulan betul salah. Ya, wa in akhta'a, kalau dia salah, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ini ancaman sebagaimana disebutkan dalam hadis, man qala 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbicara dalam agama ini ya bersengaja ya, sementara apa yang dia katakan tadi tidak ada sumber yang menguatkan dari Quran dan Sunnah, maka hendaknya dia bersiap-siap untuk menempati tempat duduknya di neraka. Wa haula min jinsi mani izzaka, dan mereka itu seperti jenis golongan manusia yang menahan zakat setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, murtad. Jadi ketika Nabi wafat, itu tampak kembali orang-orang munafik dan tampak kembali ya siapa yang yakin dengan Islam dan siapa yang ragu-ragu dengan Islam. Maka sebagian kaum muslimin yang dibadui Islamnya masih baru, alhamdulillah. Sebagian mereka ya dikumpul. Naam, murtad. Tidak mau mengeluarkan zakat. Ini pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka diperangi sama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian kuat kembali ya keislaman mereka. Wa min jinsi abdi dinari wa dirham wal qatifah wal khamisah. Dan dia juga ya termasuk dalam golongan para penghamba dinar, para penghamba dirham, para penghamba baju ya dan kain. Ya, jika diberi ridha, jika tidak diberi marah murka. Itu kebiasaan yang ada pada ahlu dunia. Dan itu ahlu dunia seperti itu, mayoritas. Ya. Kesabaran mereka jika diberi dunia, amarah mereka jika ditahan dunianya. Ya, sampai sebuah negara itu akan kacau, ya kacau balau, akan ya terjadi keributan yang dahsyat kalau penghuninya kebanyakan ahlu dunia. Kenapa? Mereka akan merasa puas dan tentram kalau diberi oleh penguasa. Ya, dan mereka akan marah dan ya murka kalau tidak diberi oleh penguasa. Maka rata-rata ya, orang-orang yang tidak puas dengan sosok penguasa adalah orang-orang yang mungkin kurang diperhatikan oleh mereka. Taib. Jadi amarah mereka bukan untuk berjuang agama, amarah mereka bukan berjuang untuk ya rakyat, tapi maksudnya adalah agama mereka. Yang dimaksud dengan kalimat rakyat ya mereka sendiri, tetapi membawa kalimat rakyat. Taib. Fa inna dzalika lamma ahabbal mal, karena mereka itu semuanya ketika sudah mulai cinta dalam terhadap harta benda, mana'ahu min ibadatillahi wa ta'atih, mencegah dia dari peribadahan dan ketaatan kepada Allah. Orang yang tidak mau menunaikan zakat, apa sebabnya? Rugi, saya keluarkan zakat, saya yang kerja buat apa? Enak, kata mereka. Bakhil dengan harta benda mereka. Ya. Anggapan mereka ketika mengeluarkan zakat itu untuk siapa? Untuk penguasa, dimakan oleh penguasa. Ya, padahal tidak. Ya, akan disalurkan kembali kepada fuqara. Tapi karena mani'uz zakah ini adalah orang-orang yang muhib li dunia, cinta berat dengan dunia, maka mereka mencegah untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Rugi. Ini anggapan mereka. Wasara 'abdan lahu, maka jadilah dia sebagai hamba dunia. Jadi ada seseorang yang menjadikan makhluk sebagai Tuhan dengan cara mentaati apa yang dia katakan. Ada juga yang menjadikan harta benda dunia ini sebagai Tuhan dengan cara apa? Mengibadahinya. Dengan cara apa? Ya, mencintainya terlalu berlebihan sampai-sampai harus meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita meninggalkan kewajiban Allah dalam rangka hanya karena dunia, berarti secara tidak sadar kita telah menghambakan diri kita dengan dunia tadi. Tidak sadar kita. Ini di antara bentuk yang sangat luas yang diterangkan di sini, bagaimana seorang hamba itu beribadah kepada harta benda dunia. Maka dikatakan ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham. Celaka ya bagi hamba sahaya dinar, bagi hamba sahaya dirham. Loh bagaimana? Wong dirham enggak berbicara, dinar juga enggak berbicara, kok bisa manusia menjadi budaknya? Kok bisa manusia menjadi ya kacungnya? Bisa. Kalau seandainya karena sebab ini semua dia meninggalkan perintah dan larangan dari Allah. Wa kadzalika haula. Demikian pula mereka. Siapa mereka ini? Ahlul kitab. Fayakunu fihim syirkun asghar. Maka pada mereka ada kesyirikan, ya syirik kecil. Walahu minal wa'id bihasabi dzalik, dan mereka mendapatkan ancaman sesuai dengan kadar kesyirikan mereka. Wa fil hadis inna yasirar riya'i syirkun, disebutkan dalam hadis sedikitnya dari rasa riya itu syirik. wa hadza mabsutun 'inda an-nusus allati fiha itlaqul kufri wa syirki 'ala katsirin min adz-dzunub. Ini dijelaskan panjang lebar dalam nas yang padanya memutlakkan kekufuran dan kesyirikan 'ala katsirin min adz-dzunub, pada sebagian besar dosa-dosa. Intaha. Selesai. Taib. Kemudian kata beliau menyelesaikan penjelasan, qala Abu Ja'far Ibnu Jarir, Ibnu Jarir dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Jarir rahimahullah, fi makna qaulillahi ta'ala, pada makna ucapan Allah, wa taj'aluna lahu angdada, dan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Apa ada secara hakikat ya Allah itu memiliki tandingan? Tidak ada sebenarnya. Ya, jadi yang menjadikan bagi Allah tandingan itu ya kita-kita sendiri. Adapun secara wujud enggak ada, Allah enggak punya tandingan. Enggak ada orang atau makhluk yang setara dengan khaliknya, enggak ada. Atau ada dua khalik, ada dua pencipta, enggak masuk akal, enggak akan dicerna dengan nalar. Di sana ada dua Tuhan atau tiga Tuhan. Ya, sehingga semusyrik-musyriknya, kaum musyrikin zaman dahulu mengakui bahwasannya apa? Pemberi rezeki itu Allah, mematikan yang menghidupkan itu Allah. Jadi mereka tidak meyakini kalau Allah itu ada dua, tidak. Nah, ya logikanya kalau Allah itu ada dua, itu seperti dua raja yang punya dua kekuasaan. Ya, Allah yang satu kekuasaannya sampai mana? Allah yang kedua kekuasaannya sampai mana? Yang tentunya jika ada dua Tuhan, masing-masing mereka akan saling menaklukkan Tuhan yang lain. Kalau rewel pulang. Kalau rewel pulang. Pulang sana. Tadi. Ya, itu saya keluar dulu, tunggu dulu. Tunggu dulu. Taib. Itu logikanya. Jadi yang menjadikan Allah itu punya tandingan ya manusia itu sendiri sebenarnya. Ya, adapun secara alam nyata wujud enggak ada. Tuhan hanya satu, Allah hanya satu. Ya, wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Tetapi bersamaan dengan itu, jadi iblis, syaitan, dan bala tentaranya itu punya trik, punya siasat, punya taktik yang terkadang di luar batas ya alam pikiran kita. Itulah hebatnya mereka. Yang semuanya itu akan kalah dengan ilmu dan iman. Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak punya iman, hancur. Nah, jadi jangan sekali-kali kita sudah merasa kalau sudah seperti ini bebas. Tidak mungkin syirik, tidak mungkin maksiat, tidak mungkin berbuat jelek. Yang penting taklim, bisa pulang, besok taklim lagi, insya Allah masuk surga. Ya, jangan punya pikiran seperti itu. Talbis iblis itu lebih ya samar dari annamlah fauqal hajar amlas aswadan fi dzalamil lail. Talbisnya iblis itu lebih samar dari semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di bawah kegelapan malam. Ya. Ya bukan berarti kita kemudian menjatuhkan kesemangatan kita, tidak. Maksudnya adalah jangan sampai kita terpedaya, kemudian tidak mau meningkatkan kualitas. Ya. Nah, jadilah kalian para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadilah kalian para ya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Taib. Mereka generasi terbaik. Jadilah ya manusia-manusia yang kuat, mukmin-mukmin yang kokoh dalam menghadapi ujian, tantangan dunia ini. Dunia ini tantangan. Dunia ini ujian. semakin berat ujian, semakin besar pahala. Jadi jangan anggap kalau kita enggak dapat ujian berarti kita ini orang soleh. Wah, berarti saya ini soleh, enggak pernah diuji. Keluarga enggak pernah sakit, saya juga sehat terus, enggak pernah diuji. Pokoknya kalau ke sini selamat, ke situ selamat, makan tiap hari kenyang. Wah, berarti saya ini sudah mulia. Jangan. Ya. Justru semakin besar ujian, semakin apa? Besar pahala. Inna a'zamul jazaa' ma'a syiddatil bala'. Besarnya pahala dengan dahsyatnya ujian. Jadi ketika kita diuji, sebenarnya kalau kita mau mengukur kita, ya itulah diri kita. Ya. Kadang kita enggak sadar, kadang kita enggak bisa mengukur diri kita. Sampai apa diri kita ini, maka lihatlah di saat kita dapat ujian. Itulah kita, itulah keimanan kita, itulah ilmu kita, itulah diri kita, itulah kualitas diri kita. Nah, kalau kita sudah mulai tahu diri kita seperti itu, jangan kemudian berpangku tangan atau cukup, wah saya mah kayak gini terus, kayaknya enggak bisa naik-naik. Ya benar, enggak bisa naik, betul. Ya. Ketika dapat ujian kita kalah, kemudian ngomong, wah saya mah dapat ujian kayak gini, enggak bisa melalui dengan baik, itu udah doa. Nah, sementara sebenarnya Allah pengen kehendaki baik buat kita, tapi kita enggak sabar. Di balik sebuah musibah itu ada hikmah yang besar, tetapi kita enggak sabar menunggu. Ya, kita enggak sabar untuk menanti. Itulah diri kita. Jadi kalau pengen tahu siapa kita, sampai berapa besar tingkat keimanan kita, lihatlah dirimu di saat mendapat ujian. Itulah kamu, itulah antum, itulah diri kita dan keimanan kita. Taib. Dan ujian itu banyak. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Diuji dengan rasa takut. Takut kemiskinan. Ya, takut kefakiran. Dan berapa banyak yang gagal kalau sudah diuji dengan fakir dan miskin. Nah, bahkan dia rela bunuh anak. Ya. Wa taqtuluna auladakum khasyata imlak. Kalian bunuh anak-anak kalian karena takut makan bersama kalian. Padahal yang beri makan mereka itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Dibunuh anak-anak tadi karena apa? Takut. Bahkan sebelum menjadi janin dibunuh dulu dengan KB. Ya, KB ini haram. Taib. Kenapa? Bunuh janin. Apa tujuannya tadi? Takut fakir kan? Takut anaknya lahir ikut makan sama kita, ngurangi jatah kita. Sama anaknya aja dia bakhil. Nah, apakah dia menyangka kalau ya anaknya itu dia yang ngasih rezeki? Secara ya kasat mata mungkin kita yang kerja, ya pergi pagi pulang sore, ya secara kasat mata. Tapi secara hakikat bukan kita. Antum harus yakin itu. Sekarang kita mau tanya, siapa yang beri antum kesehatan? Hah? Allah. Coba kalau Allah enggak beri antum kesehatan, siapa yang ngasih makan? Mungkin anak antum yang ngasih nantinya. Ya, siapa yang ngasih rezeki antum dari makanan-makanan yang ada? Allah. Siapa yang ngasih antum kesehatan? Allah. Apakah kita masih ya sombong mengatakan bahwasannya rezeki mereka itu kita yang tanggung? Coba kalau kita terkulai di rumah sakit misalkan. Bagi yang kerja mungkin ada tanggungan ya, tapi bagi yang gak kerja, saat antum terkulai lemah di rumah sakit, siapa yang menghidupi anak istri antum? Allah. Allah gerakkan hati-hati sekelilingnya, Allah gerakkan hati hamba-hambanya untuk membantu mereka. Nah, jadi tidak usah khawatir yang demikian. Taib. Karena apa? Karena yang demikian itu bisa mengurangi ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ujian. Rasa takut minal khaufi wal ju' dan lapar. Wa naqsin dan kekurangan minal amwal dari harta benda, wal anfus dari nyawa, jiwa, wa thamarat dan gagalnya buah-buahan, wa basyiris sabirin dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa mereka itu? Kan gitu. Saya ini orang sabar. Ya, mengklaim saya tiap hari juga sudah sabar, terus bersabar, terus bersabar. Apakah antum kemudian dikatakan minas sabirin? Belum tentu. Ya, kadang orang mengerjakan rutin tiap hari itu bukan karena sabar, terpaksa. Mau enggak mau, mau apalagi harus kayak gini. Ya. Jadi itu bukan sabar. Karena orang yang sabar itu adalah seseorang yang ngerti apa yang dilakukan itu ya sesuai dengan apa? Takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dia jalani. Nah, jadi walaupun kita rakus, ya, kalau Allah enggak takdirkan dapat makanan, ya lapar-lapar juga. Ya. Tetapi sebaliknya, walaupun kita enggak tamak, tetapi kalau Allah berikan kepada kita rezeki sudah, maka akan mengalir. Semua sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah manusia. Siapa mereka orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang di saat tertimpa kepada mereka sebuah musibah apa saja tadi? Rasa takut, ya. Rasa kekurangan dari harta benda, jiwa, buah-buahan, makanan, apa? Qalu, maka mereka mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Nah, jadi enggak usah mengkhawatirkan rezeki sampai-sampai dengan sebab itu kita berbuat syirik kepada Allah. Ya, coba kabar yang masih hangat terbunuhnya seorang pengusaha kaya raya beserta keluarganya. Ya, apa yang sudah dia nikmati dari harta bendanya? Bukankah dia seorang kaya raya sodakar? Apakah dia sempat menghabiskan harta bendanya untuk berfoya-foya? Belum. Ternyata sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan berharaplah terlalu besar dengan kehidupan dunia. Barangkali pas kita kaya mati. Matinya pun dibunuh perampok. Ya. Misal. Kadang kita ya berangan-angan tetapi tidak mau ngambil risiko. Hanya berhayal tapi risikonya enggak mau dihayalkan. Nah, semuanya sudah ya berjalan dengan takdirnya masing-masing. Enggak usah disesali takdir itu, tapi dijalani dan sabar. Anggap saja ibadah, olahraga. Ya. Anggap saja itu adalah ibadah, olahraga. Karena kalau kita diuji, orang kafir pun diuji. Ya. Kalau kita juga diberikan musibah, orang munafik juga diberikan musibah sama. Nah, enggak ada bedanya. Taib, jangan sampai ini semuanya menjadikan kita ya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taj'aluna liman khalaqa dzalika al-andad. Kalian menjadikan orang yang menciptakan semuanya tandingan. Wa humul akifa minar rijal yuti'unahum fi ma'asillah. Yaitu dengan cara yang menjadikan orang-orang dari makhluk-makhluk Allah ini tandingan-tandingan bagi Allah. Bagaimana mentaati mereka dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu, kata beliau, kama huwal waqi' min katsirin min ubadil kubur, sebagaimana hal ini terjadi nyata pada sebagian besar mayoritas para penyembah kubur. Nah, rata-rata mungkin kita dulu termasuk korban, ya, salah satu dari kita atau mayoritas kita ke kuburan ngapain? Supaya jodohnya gampang. Ke kuburan ngapain? Supaya rezekinya lancar. Ngapain ke kuburan? Supaya bisnisnya lancar. Apakah ada kira-kira ketika kita ziarah kubur murni ziarah untuk ingat mati? Enggak. Ya, padahal kalau kita ziarah kubur itu kan disunahkan ingat mati. Jadi kalau kita sudah tamak dengan dunia, pergilah ke kuburan sana. Untuk apa, Ustaz? Apakah kita untuk apa cari berkah supaya tambah dunianya banyak? Enggak, untuk ingat mati. Jadi ziarah kubur itu dibanding dengan thalabul ilmi mafdhul, sesuatu yang enggak afdhul. Ziarah kubur ngapain enggak dapat ilmu memang. Tapi pada suatu keadaan yang mafdhul ini jadi afdhul. Jadi baik. Jadi ziarah kubur terkadang lebih baik daripada kita nuntut ilmu. Ya di saat hati kita keras nuntut ilmu kok hatinya tambah keras, tambah keras, tambah keras, ya. Tambah galak, tambah galak, tambah enggak peka, tambah enggak kepeka, pergi ke kuburan sana. Apa yang dicari? Itu loh tempatmu. Ya, kamu enggak tahu kapan mau nyusul mereka. Itu perlu kadang-kadang, ya. Jadi enggak hanya kita terus bermajelis ilmu seperti ini baik, bagus, tapi suatu saat kadang ilmu, majelis ilmu tersebut malah justru membutakan hati. Enggak peka kita. Ya, suatu saat ketika terus kita juga dengan majelis ilmu tadi karena memang kurang contoh, datanglah ke tempat-tempat yang kumuh di pinggir sana. Lihat anak-anak, apa yang mereka lakukan? Telanjang dada, hanya berpakaian, kadang makan pun dari sisa manusia. Lihat bapaknya, ya, dia berangkat pagi tanpa mandi, ya, tanpa dandan, tidak seperti antum semua, ke PT sudah mandi pagi, sudah ganteng, sudah pakai motor, sudah sebagian mobil. Ya, lihat mereka, lunak hatimu. Kamu akan bisa menyadari bahwasanya nikmat yang kamu miliki ini besar. Ya. Taib. Tapi kalau yang kita lihat ketemu lagi temannya punya mobil, ketemu temannya motornya lebih bagus, ketemu yang lain sudah punya rumah, ketemu lagi ini sudah punya villa. Ya, jantungan antum mati dalam keadaan maksiat. Ya. Penting ini. Perkara yang kadang kita tidak sadar. Yang seperti ini kadang membuat kita jatuh dalam kesyirikan. Jalan-jalanlah, jangan ke mall terus, jangan ke tempat rekreasi terus, jangan ke tempat-tempat wisata terus. Yang dilihat itu pun juga mumet. Ya, punya motor, pas parkir di lapangan parkir, ini bagus tuh, bagus kok jelek sendiri. Pulang mumet. Berangkat senang, pulang mumet. Nah, beda kalau ke tempat-tempat tadi, bahagia hati. Ternyata Allah ya masih memberikan baik lebih besar. Ungzur ya. Ma asfala minkum wala tanzur man fawqakum. Dzalika ajdar ala tasdari nikmatullah alaikum. Lihat yang di bawah, jangan lihat yang di atas. Jadi rekreasi itu kadang-kadang aja anak istri itu ke sana. Diperlihatkan. Walaupun enggak usah ngomong tuh lihat tuh, kalau itu orang miskin enggak usah, biar dia mikir sendiri. Ya, kalau niat diajarkan kayak gitu malah mereka enggak mikir-mikir. Tapi kalau ngelihat bagaimana mereka ya, kita akan mikir masyaallah. Ya. Taib. Kita nikmat besar. Ya, besar sekali nikmat kita. Tapi kalau yang kita lihat di atas terus ya, sebanyak apapun yang kita miliki enggak akan pernah besar, tapi kecil terus. Nah, wallahu ta'ala alam sab itu di antara penghujung syarah ayat ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi ila akhirih. Wallahu ta'ala alam sab. Untuk malam hari ini kita cukupkan dulu untuk pelajaran Tuhfatul Shabiyyah, insyaallah malam besok ini kita baru datang. Alhamdulillah acara kemah bersama para salafiyin berjalan lancar. Alhamdulillah nikmat kebersamaan. Baik. Fadhlu barakallahu fikum.